bila ku harus rajin menolong teman. Kita harus selalu membantu bila ada yang butuh tanpa ada ragu. Ku harus belajar agar menjadi pintar, makan pun yang sehat agar aku pun. Oh Supari, jadi Supari loh, ingin menjadi seorang pahlawan. Oh Supari, jadi Supari loh, lindungi papa mama dan teman-teman. Seorang pahlawan, oh Supari, cari Supari lo, untungi papa mama, teman-temanku. Terima kasih.